بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. قال والنكاح يستحب لمن احتاج إليه. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ونحوها. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakahu takatharu fa inni ubahi bikumul umama. Begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada bab nikah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar sampai pada perkataan Syekh Abi Syuja, wan nikahu yustahabbu liman ihtaja ilai. Jadi nikah itu dianjurkan, disunnahkan liman ihtaja ilaihi, bagi orang yang ihtaja ilaihi, yang membutuhkan ilaihi kepada nikah itu sendiri. Nah, itu tuh. Jadi hukum nikah itu sunnah, tapi bagi orang yang butuh nikah. Artinya kalau ada orang yang sedang tidak membutuhkan nikah, maka pernikahan saat itu bagi dia hukumnya bukan sunnah. Jadi memang hukum nikah berbeda-beda tergantung kondisinya. Kita lihat penjelasan Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala. Al-aslu fi masyru'iyyatin nikah. Dalil tentang pensyariatan nikah, al-kitab wa sunnah. Pertama dari Al-Quran, wa sunnah-sunnahnya juga ada, wa ijma'ul ummah, dan juga ijma' kesepakatan seluruh umat. Ijma'ul ummati, ijma'ul ummah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat apa ini? Ankihul ayama surat An-Nur ayat 20, ayat 32. Ankihul ayama minkum. Dan akadkanlah, ini khitabnya buat para wali gadis ya. Dan akadkanlah al-ayama orang-orang yang membujang minkum di antara kalian. Wasalihin dan orang-orang yang salih min ibadikum daripada hamba-hamba. Daripada ibadnya artinya budak. Dari budak kalian. Wa imaikum. Dan juga budak perempuan kalian. Iyakunu fuqara'a, kalau mereka adalah orang-orang miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan mencukupkan mereka dari anugerahnya. Ini perintah kepada wali gadis begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka Nur Arifin, ahlan bikum. Perintah untuk Pak Ali agar menikahkan orang-orang yang membujang di antara para laki-laki yang ada, atau kalaupun tidak ada dari mereka, dari budak hamba sahaya kalian yang laki-laki, dan juga termasuk yang perempuan, nikahkan mereka. Iyakunu fuqara. Kalau mereka adalah orang-orang fakir, yugnihimullahu min fadlih, nanti Allah akan buat mereka menjadi cukup. Ini yang menjadi ayat yang menjadi penyemangat banyak orang, walaupun enggak punya duit, maju nikah. Wa nahwiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanakahu takatsaru. Saling nikahlah, maksudnya menikahlah kalian satu dengan yang lainnya, takatsaru, dengan begitu kalian akan akan menjadi banyak kuantitasnya. Akan menjadi banyak kuantitas, itu juga dengan harapan kualitasnya juga makin baik. Fa inni, karena aku, Nabi Muhammad mengatakan, aku ubahi bikumul umam. Aku membanggakan kalian nanti di hari kiamat, di hadapan umat-umat lain, bahwa umatku lah umat yang banyak, yang punya peran menegakkan syariat Islam di atas muka bumi. Gitu. Jadi ini dalil bahwa yang namanya nikah dalam syariat Islam adalah disyariatkan. Artinya ada ayat dan dalil yang menganjurkan untuk itu. Nah, cuman hukum taklifnya nikah, apakah dia sunnah, wajib, atau malah makruh, atau malah haram? Nah, baru ini dijelasin. Tsumman nasu. Kita udah tahu bahwa nikah disyariatkan, dianjurkan. Tsumman nasu, kemudian manusia. Orang-orang itu dorban, ada dua jenisnya. Pertama, ta'iqun ilan nikahi. Ada yang pertama, ta'iq. Ta'iq itu bernafsu, punya kebutuhan. Kebutuhan biologisnya sudah mulai memanggil, dan dia butuh pelampiasan untuk itu. Itu namanya ta'iqun ilan nikah. Memang butuh untuk nikah, udah nafsu begitu. Udah punya syahwat, ta'iq. Ta'ik itu ghoyalanu syahwa. Syahwatnya sudah mendidih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ikun ila nikah. Yaitu adalah orang yang bernafsu. Punya syahwat untuk pernikahan. Wa ghoiru ta'ik. Dan ada orang yang tidak ta'ik. Artinya nafsunya itu aman-aman aja. Bisa terjaga. Entah karena dia masih kecil. Atau mungkin dia punya kesibukan yang tidak akan membuat dia lari kepada kemaksiatan begitu. Ghairu ta'ik. Fata'iku, yang disebut ta'ik, huwa alladhi abbara syekhu anhu bi annahu muhtajun ilaihi. At-ta'ik, yang disebut ta'ik, huwa alladhi, dia adalah orang yang disebut abbara syekhu, disebut oleh Syekh Abi Syuja dalam teksnya itu, bi annahu muhtajun ilaihi, dia adalah orang yang butuh untuk pernikahan. Karena dia sudah dewasa, nafsunya sudah besar, dia butuh pelampiasan. Dan itu memang solusi. Orang kalau udah dewasa, sperma disimpan itu jadi penyakit. Bukan cuma badannya yang sakit, mental juga bakal sakit. Maka dia butuh pelampiasan. Opsinya apa? Nikah. Gitu. Opsinya nikah. Kalau enggak bisa nikah, puasa. Gitu. Taratan yajidu uhbatah. Dan orang yang ta'ik ini nih, orang yang butuh nikah, artinya dia sudah dewasa, sudah ada syahwatnya, menggaulinya mampu, punya kebutuhan untuk melampiaskan syahwat. Dan di antara mereka ini, taratan yajidu uhbatah, ada yang kadang-kadang, taruh, ini diartin kadang-kadang kurang bagus. Taratan di antara mereka, yajidu uhbatan nikah, dia punya uhbah. Uhbah itu biaya nikah. Biaya nikah itu dipadanya mahar, termasuk nafkah setelah pernikahan. Itu namanya uhbah. Jadi ada orang yang ta'ik sama ghair ta'ik. Butuh nikah sama enggak butuh nikah. Orang yang butuh, itu ada yang yajid uhbatahu. Ada yang punya duit, punya biaya untuk membiayai pernikahannya. Dari mulai beli mahar, biaya akad, sampai kemudian nafkah setelahnya. Wa taratan la yajiduha, dan di antara mereka juga ada yang enggak punya. Jadi nafsu doang punya, cuma duit kagak ada. Gitu. Fa in wajada uhbatan nikahi, kalau dia adalah orang yang taik, fa in wajada, dan dia adalah orang yang punya uhbatan nikah, punya biaya nikah, ustuhibba lahu ayyatazawwaj, maka dianjurkan untuk dirinya menikah. Ah, ketemu untuk. Jadi orang yang dianjurkan atau nikah hukumnya sunnah adalah bagi orang yang butuh, artinya dia sehat jasmani, nafsunya normal, butuh pelampiasan, dan dia juga punya uhbah, punya biaya, punya duit. Jadi kalau bahasa enaknya, nikah itu sunnah bagi yang sehat badan, sehat kantong. Ah, gitu. Kalau ada yang punya sehat salah satunya doang, hukumnya udah bukan sunnah lagi. Ntar kita jelasin. Ustuhibba lahu ayyatazawwaj. Sawa'un kana muta'abbidan aw ghairu muta'abbidin. Baik dia adalah orang yang muta'abbid, artinya orang yang mendedikasikan khidmat dirinya untuk beribadah di masjid begitu. Aw ghairu muta'abbid, atau dia bukan orang yang rajin ibadah, maksudnya ibadahnya biasa saja, keluar bekerja, nanti waktunya sholat ya datang. Jadi bukan muta'abbid yang mu'takib di masjid, zikir dan terus-terusan. Dikaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada perkataan Nabi Muhammad ini, kenapa kemudian nikah itu sunnah cuma buat orang yang tadi. Kan gitu. Jadi nikah itu hukum yang pertama sunnah bagi orang yang taik, yaitu sehat badan, memang butuh pelampiasan, sudah dewasa, wajar gitu kalau emang dia nyari pelampiasan atas syahwatnya. Yang kedua, dia punya uhbah, dia punya biaya. Kenapa nikah sunnah cuman buat dua orang ini? Karena Nabi Muhammad mengatakan, ya ma'syarus sabab, wahai anak-anak muda, gitu, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara mereka, siapa di antara kalian yang bisa ba'ah, falyatazawwaj, maka nikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu bisa menundukkan pandangan, gitu ya, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dia bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang tidak mampu ba'ah, fa alaihi bisawmi, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija'un, karena puasa itu bagi dirinya wija', jadi penahan daripada ketidakmampuannya untuk ba'ah tadi. Wal ba'atu, dan ba'ah, asluha fil lughah, aslinya secara makna bahasa, al ba'ah, kalimat ba'ah, makna bahasa aslinya al jima, artinya jima. Ma'khudhatun minal maba'ati, diambil dari kalimat maba'ah. Maba'ah itu artinya wahiyal manzilu, artinya rumah, gitu. Thumma kila, kemudian kalimat maba'ah itu dikatakan di akdin nikah, kalimat maba'ah dikatakan untuk masalah nikah, ba'ah. Jadinya kalimat ba'ah, li'anna man nakaha imra'atan bawa'aha manzilan. Karena siapa orang yang menikahi, ingin menggauli perempuan, bawa'aha. Bawa'ah, dia rumahin itu perempuan manzilan di sebuah rumah, gitu. Dia tempatkan perempuan itu di sebuah rumah. Jadi aslinya ba'ah itu adalah jima yang berasal dari kalimat rumah. Rumah maba'ah. Kenapa dikatakan ba'ah? Karena orang yang ingin menikahi perempuan, perempuan itu bawa'ah, dirumahin. Dirumahkan di rumahnya, gitu. Wakhtalafa fi ma'naha. Itu secara bahasa begitu. Tapi kalau dalam hadis ini apa artinya? Fakila al-muradu bil-ba'ati al-jima. Yang dimaksud dalam ba'ah dalam hadis adalah jima. Wa takdirul kalami. Dan makna konteks daripada hadis tersebut. Man istata'a minkumul jima'a liqudratihi alamu aninika. Gitu tuh. Jadi ba'ah itu sebenarnya diartikan, kalau begitu ba'ah itu artinya dua sebenarnya. Menggauli dan merumahkan, menggauli dan merumahkan. Maka takdirnya, konteks perkataan nabinya, man istata'a minkumul ba'ah, siapa orang yang mampu, siapa di antara kalian yang mampu melakukan jima, kenapa dia mampu, li kudrotihi, karena dia punya kemampuan, alamu anin nikah, untuk biaya-biaya nikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Begitu. Wa man lam yastati' al-jima li ajzihi an mu'anihi, siapa yang tidak mampu untuk jima karena sebab dia tidak punya kemampuan untuk biayanya, falyasum, maka puasa. Jadi ba'ah diartiin melakukan jima sekaligus merumahkan. Merumahkan itu butuh biaya, begitu. Karena bagi orang yang tidak mampu, falyasum, maka dia puasa. Kalau ba'ah cuman diartikan sebagai kemampuan jima, begitu. Berarti kan siapa yang tidak mampu jima, maka berpuasa. Berpuasa tuh jadi enggak guna, gitu. Orang dia udah enggak mampu jima kok. Kalau dia enggak mampu jima, ya udah enggak usah ngapa-ngapain, dia enggak bakal jima. Emang udah enggak mampu kan, gitu. Makanya ba'ah itu diartikan menjimakan sekaligus merumahkan. Merumahkan itu diartikan sebagai biaya itu. Makanya solusinya puasa. Kenapa puasa? Karena puasa berfungsi untuk menahan orang yang punya syahwat tapi enggak punya duit kan, gitu. Di syahwatnya ada nih, cuman enggak punya duit, maka tahan itu syahwat, makanya puasa. Kalau dari awal orang emang udah enggak punya syahwat, enggak usah disuruh puasa kan, gitu. Jadi ba'ah itu artinya bukan cuman jima, tapi jima sekaligus merumahkan, gitu. Falyasum liyaqta asyarra manihi, untuk menekan, mengekang keburukan air maninya. Maka orang yang enggak punya air mani karena punya kesehatan yang bermasalah, ya dia nikahnya enggak jadi sunnah, gitu. Bagi dia tuh enggak usah puasa, karena tanpa puasa dia sudah bisa menahan, sudah bisa menahan nifas. Ini yang maninya normal nih keluar. Makanya dikasih solusi puasa, begitu. Kama yaqta'uhu al-wija, sebagaimana puasa itu menjadi al-wija. Al-wal-wija'u bil-maddi, wija itu dimakan al-wija, maka panjang. Artinya tardidul khisyah. Tardid itu pak, kopak-kopak, itu namanya tardid. Raddoyuraddid, pak, kopak, itu namanya tardid. Al-khisyah. Al-khisya itu kemaluan. Gitu. Jadi al-wija. Wija itu ya. Jadi puasa itu posisinya sama seperti kita mukul-mukul. Itu kemaluan binatang sebagai bentuk kebiri. Gitu. Jadi maksudnya secara kalau baca konteksnya. Udah bisa badan sehat kan? Punya duit kan? Nikah. Gitu. Tapi kalau badan sehat tapi gak punya duit, puasa aja. Karena puasa itu seperti mengkebiri dalam makna yang sementara, mengkebiri kemaluan supaya tidak meronta-ronta kan begitu. Jadi seperti itu tardidul khisya wakila, tapi dikatakan innadu bil ba'ah, yang dimaksud al-ba'ah adalah mu'annun nikah, cuman biaya nikah. Jadi jimaknya enggak termasuk. Yang ini juga kurang dipakai. Jadi yang dipakai makna ba'ah itu jima sekaligus merumahkan, gitu, biayanya juga. Wa fil hadis, jadi cukup itu ya penjelasan bahwa nikah itu sunnah bagi orang yang butuh, yaitu sehat badan, nafsunya normal, butuh pelampiasan, dan dia juga punya biaya, gitu. Kalau dia enggak punya biaya, beda lagi masalahnya. Wa fil hadis, dan dalam hadis al-amru bin nikah, perintah untuk menikah, ya ma'syarah syabab liman istata'a. Jadi perintah nikah untuk orang yang mampu, yang punya kemampuan ba'ah. Wa taqat nafsuhu, dan juga nafsunya taqat. Nafsunya, syahwatnya sudah sampai level butuh pelampiasan. Wa huwa amru nadbin 'inda Syafi'iyah, dan ini perintahnya perintah sunnah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa kafatil ulama, dan banyak ulama-ulama di kalangan ulama Syafi'i. Qala Nawawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Wa inda Ahmad, dan kata Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad yalzamuhu az-zawaj. Justru yang dua itu menjadi yalzam, menjadi nikah. Wajib yalzam, jadi wajib nikah awit tasarri. At-tasari itu apa ya? At-tasari itu artinya nikah juga kalau enggak salah. Ini dikotakin, ntar saya cari tahu artinya. Idza khafatil anah, kalau dia khawatir akan jatuh kepada ke al-anah. Anah itu perzinahan. Wahwa zina. Oh, kalau khawatir jatuh pada perzinahan, Imam Syafi'i juga bilang begitu. Bukan cuma Imam Ahmad. Jadi kan Imam Ahmad, yalzam, wajib bagi dia nikah, awitasari atau melakukan. Atasarin menikah juga kayaknya. Nanti kita cari. Idha khawfatil anata, kalau dia khawatir anat. Anat itu wahwa az-zina, wahwa wajhun lana. Dan itu adalah satu wajah pendapat di antara kita. Ya kayaknya itu pendapat resmi juga Syafi'i, bahwa kalau dia khawatir perzinahan. Cuman kan kekhawatiran perzinahan punya level kan gitu. Kalau ada orang mahasiswa kerjanya di kampus, pulangnya ke masjid jadi merbot nyapu. Itu kan gak mungkin dia beralasan saya khawatir zina. Kan gak bisa dibilang begitu. Kenapa? Jadi mahasiswa tiap hari sibuk di kampus, pulang kampus ke masjid ngurusin masjid musola. Kan kagak ada. Tapi kalau ada artis, gaulannya terbuka, duit punya, akses kemana-mana bisa. Ini kan sangat dikhawatirkan. Karena akses kepada perzinahan terbuka. Ini yang disebut khawfatil anah. Dikhawatirkan zina. Maka nikah bagi dia wajib itu. Nikah wajib. Tapi kalau mahasiswa mah belum. Gitu. Atau pekerja kantoran mungkin ya. Ya pekerja kantoran juga kalau gaulnya bagus, lingkungannya bagus kan gitu. Jadi khawatiran pernikahan itu harus sudah sampai pada level yang memang betul-betul khawatir pada perzinahan. Baru kemudian dikatakan wajib. Wa hujjatu man qala bi adamil wujub. Dan dalil, kan tadi perintah ya ma'syarul sabah, perintah itu. Tapi kok enggak diwajibin kata ulama Syafi'i. Wa hujjatu man qala bi adamil wujub. Dan dalil bagi orang yang tidak mengatakan kewajiban nikah, qauluhu ta'ala perkataan Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah kepada kalian ma taba lakum, yang kalian senangi daripada nisa perempuan. Anatul hukma, hukumnya anat, diikat, dikaitkan bikhtiyarina, dengan kehendak kita. Wastitobatina, dan juga dengan kepilihan kenyamanan kita. Wal wajibu laisa kadzalik, dan perintah wajib itu enggak begitu. Jadi maksudnya ayat ini perintah, tapi perintahnya diserahkan kepada istitobina. Maltobalakum, yang kalian senangi gitu, yang kalian senangi, yang kalian sukai, yang kalian pilih, itu perintah. Tapi kok perintah diikat dengan sesuatu yang kita nyaman, kita senang? Berarti bukan kewajiban, karena kewajiban itu tidak boleh ada pilihan. Kewajiban itu tidak boleh senang apa enggak senang, suka enggak suka kerja, itu namanya perintah wajib. Tapi kalau diserahkan kepada kesenangan kita, kenyamanan kita, berarti ini perintahnya bukan perintah wajib, ini perintah sunnah. Jadi karakter wajib itu tidak boleh ada pilihan. Kata Allah salat zuhur, johor waktu zuhur. Kata Allah 4 rakaat, gak ada pilihan 4 rakaat. Suka gak suka 4 rakaat. Gitu. Itu maksud daripada dalil. Jadi karena perintah nikah itu selalu diikat dengan ma tobalakum, sesuatu atau pilihan yang kalian senangi. Begitu. Wa amma ta'iku, itu soal orang yang ta'ik, nafsunya normal, butuh pelampiasan dan punya uhbah, punya biaya, maka hukumnya sunnah. Wa amma ta'ik, tapi orang yang ta'ik, yang memang punya syahwat, butuh pelampiasan, lakin ajizun, akan tetapi, lakinahu ajizun anmu ani nikah, tapi dia tidak mampu untuk biaya nikahnya, mislus sodaki, salah satunya contohnya adalah mahar, wa ghairihi, atau selain mahar, seperti nafkah, biaya akad, maksudnya begitu, fal aula, maka yang lebih utama fi haqqihi bagi dirinya, adamuz zawaj, yaitu tidak nikah dulu. Fal aula, berarti nikah itu malah khilaful aula. Aulanya, utamanya bagi dia adalah tidak nikah. Tapi bukan berarti haram tuh nikah, tidak utama. Utamanya itu tidak nikah. Nikah tidak utama, utamanya tidak nikah. Wayaksir syahwatahu, dan dia hancurkan. Dia kontrol syahwatnya bisaumi, dengan puasa. Lil khabari, karena begitu perintah Nabi Muhammad dalam hadis. Fa in lam yankasir bihi, tapi kalau juga udah puasa cuman masih nafsunya masih tinggi, menduitnya juga belum punya, fala yaksirha bil kafur. Maka janganlah dia hancurkan atau dia tahan atau dia cegah syahwatnya bil kafur. Kafur itu bahasa Inggrisnya cinnamon. Cinnamon itu kayu manis. Saya enggak tahu ya maksudnya kayu manis itu bisa mencegah nafsu itu maksudnya mungkin dikebiri ya. Dikebiri apa namanya pakai kayu, saya enggak tahu itu. Wa nahwi atau sejenisnya bal yatazawwad. Tapi nikah aja lah. Jadi nikah itu tidak utama. Cuman yang utama itu puasa. Kalau puasa juga tidak bisa menahan nafsunya, falyatazawwaj itu enggak apa-apa dah nikah. Lifala'allallaha, semoga Allah ayyugniyahu, mencukupkan dirinya min fadlihi, daripada anugerah yang Allah berikan. Gitu. Itu tentang orang yang ta'ik antara dia punya biaya dengan tidak punya biaya. Ad-darbu tsani, jenis orang yang kedua, wairu ta'iqi ila nikah, orang yang tidak punya syahwat dengan pernikahan, tidak punya nafsu. Artinya syahwatnya gagal normal. Dia orang dewasa, cuman dia ngeliat perempuan tuh ya biasa, enggak punya nafsu. Walahu halatan, dan orang yang kayak gini punya dua kondisi. Al-hala al-ula, keadaan pertama, alla yajid uhbatan nikah. Udahnya enggak punya syahwat, dia juga la yajid uhbatan nikah, enggak punya duit buat biaya nikah. Fahadhihi yukruh lahun nikah. Maka yang kayak gini hukumnya makruh. Hukum ketiga, hukum keempat ya. Pertama sunnah, orang yang ta'ik dan punya biaya. Yang kedua khilaful sunnah, artinya khilaful aula, orang ta'ik tapi enggak punya biaya. Yang ketiga wajib. Orang ta'ik punya biaya dan khawatir nikah. Itu wajib. Ini yang keempat, makruh. Ghairu ta'ik, dan juga dia ghairu wajidin uhbatahu. Dia enggak ta'ik, dia juga enggak punya biaya nikah. Yukruh. Fahadahi fahadah yukruh. Maka yang kayak gini dimakruhkan untuk menikah. Lima fihi min iltizami ma la yaqdir alal qiyami bihi min ghairi hajah. Karena kalau kita suruh dia nikah, ini namanya mewajibkan sesuatu yang dia tidak mampu. Iltizam, mewajibkan ma la yaqdir, yang dia tidak mampu, alal qiyami bihi, untuk dia tunaikan, min ghairi hajat, tanpa dia hajat, tanpa dia butuh. Enggak punya nafsu, enggak punya duit juga, suruh nikahnya. Itu namanya mewajibkan dirinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban nikah berupa nafkah, dan dia enggak mampu. Dan dia juga enggak butuh sama nikah. Orang nafsunya kagak punya kan. Wa fi qawlihi alaihi salatu wassalam, dan dalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, wahai ma'syara syabab, wahai pemuda, isyaratun ila mithli dhalik, isyarah kepada orang yang jadi kalimat Nabi ya ma'syara syabab itu isyarat bahwa perintah nikah itu kepada orang yang punya syahwat. Karena masih muda. Kalau yang udah tua, syahwatnya udah ini, gitu ya. Nah, itu kan termasuk beberapa waktu lalu ya, nikah dengan haram itu makruh hukumnya. Haram itu maksudnya orang tua. Perempuannya umur 18, orang tuanya 60. Itu kemakruhan itu. Itu wali yang menikahkan, entah sebabnya apa, itu dalam syariat hukumnya dimakruhkan. Begitu. Min ghairi hajatin. Dan dia enggak butuh nikah lagi. Alhala, jadi kalau dia enggak punya nafsu dan juga tidak punya uhbah, makruh. Alhala atsaniyah, keadaan yang kedua, orang yang tidak punya syahwat, ayyajid mu'anun nikah, tapi dia punya duit, punya biaya buat nikah. Gitu. Jadi udah gede nih, udah tua atau mungkin karena sakit, cuman duitnya banyak. Lakinnahu ghairu muhtajin ilaihi, akan tetapi dia memang tidak butuh pernikahan karena syahwatnya lemah atau syahwatnya memang tidak berkembang atau dia punya penyakit. Imma li ajzihi bijabbin, entah karena dia tidak mampu untuk melakukan pernikahan, tidak melakukan untuk melakukan jima bijabbin, sebab jab itu kepotong, dikebiri, kepotong. Kemaluannya memang kagak ada, kepotong. Au ta'ninin, atau karena penyakit impotensi. Ada cuman kagak bisa. Au kana bihi maradun daim, atau dia punya penyakit daim yang terus-terusan. Wa nahwi dzalika, yang membuat dia tidak mungkin bisa membahagiakan itu secara biologis. Fahadha aidon yukruh, orang kayak gini juga dimakruhkan gitu. Jadi kemakruhannya ada dua. Ghairu ta'ik, enggak punya nafsu, enggak punya biaya. Yang kedua makruh, enggak punya nafsu dan juga walaupun punya biaya tapi enggak punya nafsunya karena terus-terusan penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Wa in lam yakun bihi illah, tapi kalau dia enggak punya penyakit dan dia tadi punya nih, dia punya duit tapi dia wa in lam yakun bihi illah, tapi kalau dia enggak punya penyakit, wa huwa wajidun lil uhba, dan dia punya biaya untuk nikah dan nafkah, fa hadza la yukrahu lahun nikah, yang kayak gini enggak dimakruhkan karena enggak punya penyakit. Saya Ustaz, emang sekarang nih lagi nafsunya belum, syahwatnya belum bisa berkembang. Tapi nanti kata dokter 2 bulan lagi jadi normal. Karena sekarang nih efek ketabrak mobil aja katanya. 2 bulan lagi ini bisa. Nah, berarti kan enggak punya penyakit. Penyakitnya temporer, bisa hilang begitu. Dan dia punya biaya, maka nikah tuh jadi sunnah, enggak dimakruhkan. Naam. Ya, at-takhalli lil ibadah, menyendiri untuk beribadah bagi dirinya afdol. Orang yang enggak punya syahwat begitu dan juga punya biaya, itu afdol bagi dirinya untuk beribadah. Fa in lam yakun mustagiran bil ibadah. Udahlah, sibuk aja di musala, di masjid. Merbot, nyapu-nyapu, waktunya azan-azan, orang ngaji ikut duduk begitu. Pokoknya sibukin diri aja buat ibadah etikal. Fa in lam yakun mustagiran bil ibadah. Tapi kalau enggak jadi apa enggak bisa menyibukkan diri dengan ibadah, famal afdal fi haqqi, apa yang afdal bagi dirinya nih, orang yang tidak taat, orang yang tidak punya syahwat ini. Fihi khilaf, enggak punya syahwat tapi punya duit. Fihi khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan. Rajih, pendapat yang rajih, anna nikah afdal, nikah lebih utama. Dan nikah aja lah, tapi enggak punya duit, enggak punya syahwat, Ustaz. Duit ada, duit mah ada, udah nikah aja. Kenapa? Li'alla tufdi bihil batalatu wal farau ila al fawahish. Kalau dia punya bini, dia kan ada kerjaan. Entah jalan-jalan sama bininya, dia ngobrol-ngobrol. Artinya enggak nganggur lah. Kalau dia enggak punya bini dan dia punya duit banyak, akhirnya nganggur. Khawatir li'alla tufdi bihil batalah, agar tidak al-batalah nganggurnya tersebut, wal farok dan kekosongan waktunya, tufzi ilal fawahish, mengantarkan dia kepada keburukan. Akhirnya duit yang ada dia main perempuan, kan gitu. Perempuan PSK kan walaupun orangnya enggak mampu, yang penting dapat duit gitu. Terus dia main judi misalnya gitu. Wallahu a'lam. Jadi hukum nikah yang disebutkan tadi, pertama sunnah, khilafus sunnah, khilaful aula. Yang kedua wajib, yang ketiga wajib, keempat makruh. Makruhnya ada dua jenis tuh. Jadi kalau dia taik, punya nafsu dan punya biaya, sunnah. Kalau dia punya nafsu tapi enggak punya biaya, khilafus sunnah, khilaful aula. Baiknya dia utamanya puasa. Tapi kalau dia punya nafsu, punya biaya dan dia juga khawatir untuk jatuh perzinahan, hukumnya wajib. Yang keempat makruh, punya enggak punya syahwat tapi juga enggak punya biaya. Yang keempat, yang kelima makruh, punya enggak punya syahwat tapi punya biaya dan enggak punya syahwatnya tuh tem apa daim, marudun daim, itu makruh. Tapi kalau punya biaya tapi punya penyakit tapi penyakitnya tidak daim, satu waktu bisa sembuh, itu enggak dimakruhkan begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Jumat, mudah-mudahan ada waktu kita buat belajar di hari Jumat besok. Kita akhiri, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon koreksi dari para asatid, para sarjana muslim, teman-teman, termasuk para buya, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kesalahan atau kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.